Bismillahirrahmanirrahim. Man hafizal hadis falyaqra. Liman i'tamar. Liman i'tamar. Qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu Safiyah Rabi'ah muhillina bil hajj an yaj'alha umratan. Fata'adama dhalika indahum. Faqalu ya Rasulullah ayu hajj? Qala hajju kullu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi ta'ala alaih. Dilihat, diperhatikan hadisnya. Hadatsana Muhammad ibn al-Musanna. Saya menyebutkan Taib Abu Musa al-Anazi al-Basri. Wal basriyun yuqaddimuna Muhammad al-Musanna ala Gundar. Wal ghuraba yuqaddimuna Gundaran ala Muhammad al-Musanna. Orang-orang Basrah itu mendahulukan Muhammad al-Musanna daripada Gundar. Sementara orang asing, artinya selain Basrah, mereka lebih mendahulukan Gundar daripada Muhammad ibn al-Musanna. Haddatsana Gundar, namanya siapa? Muhammad bin Ja'far, dari Basrah. Nah, wakana indahu syai'un minal ghafl. Ghaflah, dia memiliki kelalaian. Siapa menyebutkan kisahnya? Tatkala dia beli ikan, kemudian merintahkan keluarganya untuk memasak. Dan Gundar tidur. Akhirnya keluarganya makan ikan tersebut. Nah, setelah itu keluarganya mengusap-usap bekas makan tangan-tangan mereka ke tangan Syu'bah. Ke tangan siapa? Ke tangan Gundar. Falamma tanabbah, tatkala sudah ingat sadar, dimintakan hadis samak, berikan kepada saya ikan. Qala akalta, mereka mengatakan kau sudah makannya. Sum yadak, ciumlah tanganmu. Maka Gundar pun juga menciumnya. Yaqul bala walakin masyab itu iya. Aku sudah makannya tapi saya belum kenyang. Ini ada kelalaian dari Gundar. Haddatsana Syu'bah. Syu'bah ibn Hajjaj al-Bustam. Dari mana dia? Dari Basrah. Naam. Dia adalah seorang yang fakir. Laukana li qasab mudakik maba nama ubali mafad minat dunia. Kalau saya punya tepung, punya kayu, saya tidak peduli dengan kehilangan dunia. Idha hakta jismah, tanathar at-turab min jasadih. Kalau dia menggaruk tubuhnya, maka berjatuhan tanah dari tubuh tersebut. Kana thawbuhu kat-turab, bajunya kayak tanah. Kana sibuk dengan ibadah, tidak sibuk dengan pakaian. Kana idza sajada ka'annahu nasi min tuli sujudih. Kalau dia sujud, seakan-akan lupa karena lama sujudnya. Wa kana mimman yabta'id at-tadlis, termasuk menjauhi tadlis. Lan azni ahabu ilayya min udallis, lan akhir minas sama ila al-ard ahabu ilayya min udallis, lan asra bangal himar ahabu ilayya min udallis. Kalau saya berzina, lebih aku suka daripada melakukan penipuan. Tadlis. Kalau saya jatuh dari langit ke bumi, lebih aku sukai daripada saya melakukan tadlis. Kalau saya minum kencing keledai, lebih aku sukai daripada melakukan tadlis. Nah, itulah syubhah. Dia memiliki dua orang saudara. Saya menyebutkan Hammad wa Bashar. An Qais bin Muslim, yang mengetahui kana murji'an, dia berpemahaman murji'ah. Abu Muhammad al-Kufi, Abu Muhammad dari Kufah, Basrah, Kufah, Baghdad, semua adalah kota-kota yang ada di Irak sana. Antariq bin Shihab wa Abu Abdullah al-Kufi, dari Kufah juga. Rentetan dari sekian banyak dari orang-orang Irak. Muhammad Musanna, Kundar, Subah, ini Basriun. Qais bin Muslim, Antariq bin Shihab, rentetan dari Kufiyun. Anlai Musa al-Ashari wasmuhuman Abdullah bin Qais. Dari mana dia? Dari Yaman. Al-Asyariyun, Yamaniyun. Rumah-rumahnya di malam hari dibedakan, terbedakan dengan rumah yang lain. Al-Asyariyun di malam hari terdengar dari luar lantunan Al-Quran. Mereka sedang baca Quran, mereka sedang sholat. Dan penisbatan pemahaman Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah kepada Abu Musa Al-Asy'ari tidak benar. Karena Abu Musa Al-Asy'ari termasuk salah satu seorang sahabi yang banyak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana Asy'ariyun. Wa indahu sautun Jahwari, siapa yang bedakan mal farq baina Jauhari, indahu sautun Jauhari, nah, wa sautun Jahwari, apa bedanya antara Jauhari dengan Jahwari? Siapa yang menyebutkan perbedaannya? Sautun Jauhari, sautun Jahwari. Kalau Jauhari, sautun Tayyib, malih, suara yang bagus, indah. Jahwari, sautun Kabir, nah, suara yang besar, yang keras. Itu Jahwari. Sampai Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, dzakirna ya Abu Musa, ingatkan kami wahai Abu Musa dengan suara yang bagus. laisa minna man lam yataqanna bil Qur'an, bukan jalan kami yang tidak melakukan Al-Qur'an. Akan tapi namanya lagu-lagu Al-Qur'an, suara yang indah, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberikan suara yang bagus. Dulu pernah kita memiliki sekitar 500 santri. Karena ngajar di banyak tempat waktu itu, di Ponorogo dulu. Ada di Singosaren, ada di Jenangan, nah, ada di tempat lainnya. Tapi yang jadi sekian banyak ini mungkin hanya sekitar 20 aja. Sekian banyak yang jadi mungkin hanya 20. Yang lain tetap fals. Lalu pernah kita dan teman kita juga gurah di arah Madiun. Untuk apa gurah itu? Membersihkan lendir-lendir. Memang manfaatnya banyak, ditulis di situ. Tidak flu, tidak batuk selama 2 tahun. Ternyata betul memang. Begitu kita gurah, jadi masuki dengan bawang yang sudah dilembutkan, kemudian dengan habatus sauda masukkan ke hidung. Rasanya kayak apa itu? Kemudian setelah itu terbalik tubuhnya, terus keluar dari hidung, dari mulut. Sampai 3 jam tidak berhenti. Begitu berhenti, waktu itu disuguhi makan. Tidak ada rasanya sama sekali. Ini enggak terasa ini lauknya apa, ini sayurnya apa. Mungkin karena tadi banyak keluar. Ini jernih. Orang Jawa bilang bening. Itu lendir-lendirnya. Dan teman kita walaupun gurah ya sama aja. Sama suaranya tetap tidak bisa bagus. Ini tidak semua di situ. Dan di sana sebenarnya banyak upaya-upaya untuk bisa bersuara bagusnya latihan. Dan juga banyak berolahraga. Kemudian juga sering minum madu. Tidak boleh kurang tidurnya, banyak istirahat. Sering juga olahraga, lari-lari. Tapi kalau kita sudah tidak ada waktu lagi, banyak tidur ya sudah, nggak bisa merojah. Dan juga sering minum itu madu campur tenung kuning telurnya itu diaduk. Jadi kayak apa aja. Itu hanya istilahnya memberikan pengaruh, tidak secara mutlak akan bisa bagus begitu. Karena juga meletakkan air di luar. Namun kita berusaha untuk meletakkan bagian atas, ada tutupnya mungkin dengan lidi ataupun lain. Sebab kalau dibuka nanti berbahaya. Kemudian setelah itu di pagi hari diminum, ya, diembunkan air tersebut. Ini juga ada pengaruhnya. Dan juga menjauhi makanan-makanan yang banyak mengandung minyak. Demikian pula makan makanan yang mengandung getah. Enggak percaya, coba aja nanti makan yang banyak getahnya, jambu monyet misalnya. Makan seberapa, seperempat kilo bagaimana. Saya itu lihat suaranya akan selindru. Suaranya akan berubah. Kalau dulu kita masih menjaga seperti itu. Adapun sambel pedas itu relatif. Ada seorang yang terpengaruh karena pedas. Tapi dulu ada qori nasional. Ada seorang qori'ah nasional sebelum dia membaca Al-Quran justru bawa sambel, ia makan dulu. Ia makan dulu. Ternyata suaranya bagus. Mungkin ngambil pelajaran seperti burung kutilang itu. Ya, kalau banyak makan pedas suaranya semakin lancar. Tapi rata-rata tidak. Rata-rata kalau makan pedas itu akan serak. Lagi makan banyak ngandung minyak, makan banyak getah. Enggak percaya juga kalian makan mungkin rambutan setengah kilo misalnya. Nanti akan pengaruh. Pengaruhnya besar itu. Ini banyak getahnya. Termasuk juga mangga, banyak getahnya. Apalagi mangga yang masih muda. Jadi misalnya kalian bersuara dulu. Bersuara bagaimana? Dilihat. Saya itu coba makan mangga. Mungkin berapa? Mungkin 6, 2 buah. Nah itu suara lagi. Ini pasti akan ada perbedaan. Perbedaan suara yang pertama dan suara yang kedua tadi setelah makan. Makanya kebanyakan para imam itu menjaga. Di imam-imam yang ada di Saudi menjaga hal itu. Dan juga dulu ada namanya Syekh Adnan yang ada di Yaman. Itu menjauhi Dammat. Dulu di Dammat. Juga menjauhi ya makanan-makanan yang banyak mengandung minyak. Tapi kalau kita sekarang sudah tidak menjaga sama sekali, makanya suaranya sering serak. Tidak pernah olahraga. Tidak pernah lagi juga minum kuning telur ataupun madu. Jadi jarang latihan. Dulu biasa latihan pagi, sore. Disamping juga melatih para santri untuk nahkomat. Sekali lagi suara bisa dilatih, tapi tidak semua akan dikasih karunia suara yang bagus. Namun berusaha untuk berbagus suara. Karena pengaruhnya besar. Jadi imam suaranya biasa-biasa yang suara yang bagus itu makmumnya lebih senang. Suara yang bagus. Bahkan mungkin waktu yang lama tidak terasa. Jadi Misyair Rasid atau Misyair Minsyawi atau Al-Khusari. Makanya salat di belakangnya mungkin tidak terasa. Yang lama. Qadimtu 'ala Nabi SAW. Aku mendatangi Nabi SAW. Fa'amarahu bilhil. Dan memerintahkannya untuk melakukan tahallul. Dia menjadikan umrah dulu karena tidak membawa sembelian. Saya itu pada hari ke-8 yaumut tarwiyah melakukan ihlal niatan untuk melakukan ibadah haji. Khawani azakumullah, kita bacakan fatwa dari Syekh Namukbil bin Hadil Wadi berkaitan dengan perempuan yang mengendari kendaraan atau nyepir kendaraan. Kalau kita mendengarkan fatwa dari Syekh Abi Amr Hajuri, beliau tidak memperbolehkan, dan juga sebagai ulama Saudi. Namun ala fatwa dari Syekh Ibnu Hadil Wadi yaqulu as-sa'il fi su'alihi, pertanyaannya ma hukmu siyaqatu siyaqatil mar'ah lis-sayyarah, ma hukmu siyaqatil mar'ah lis-sayyarah, apa hukum perempuan yang menyupir mobil. Amara'ikum fi qiyas dzalika fi rukubil mar'ah al-ba'ir, dan bagaimana pendapat dirimu tentang pengkiasan perempuan mengendarai unta. Al-jawab, ini jawaban dari Syekh Ibnu Hadil Wadi, idza kanatil mar'ah salihah, kalau perempuan itu perempuan yang baik, uminat 'alaiha al-fitnah, dan aman dari fitnah, wa takhruj lima la buda minhu, dan keluar yang memang haruskan dia keluar. Aina tadhhab, ke mana pergi? Tadhhab al-mudarrisah al-madrasah. Perempuan pengajar pergi ke madrasah. Mayajizullaha an tadhhab ila al-madrasah. Yang bolehkan dia pergi ke madrasah. Tata'allam kitab Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'allam ma yahtaju ilaihi min at-tib, dan dia juga belajar apa yang butuhkan padanya ilmu kedokteran. Amal madrasah allati fiha ikhtilat. Adapun madrasah, jadi beliau menyatakan ini dibedakan. Yang pertama tadi, pergi ke madrasah mempelajari kitabullah, belajar sunnah Rasulullah SAW, atau mempelajari apa yang membutuhkannya berupa ilmu kedokteran. Adapun pergi ke madrasah allati fiha ikhtilat, di dalamnya ada ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan. Rata-rata sekolah demikian, iya. Tabarrud, dan juga perempuan pun bersolek, sufur, juga apa, hampir sama dengan bersolek. Nah, Farabbul Izzah yakul fi kitabil karim, maka Rabb yang Maha Perkasa menyatakan dalam kitab al-karim, mukarna fi buyutikun, hendaknya perempuan-perempuan itu tinggal di rumah-rumahnya. Idza kanat imra'ah salihah, ya, kalau perempuan itu idza kanat imra'atun salihatan, nah, yu'minu 'alaiha minal fitnah, ay aman 'alaiha minal fitnah, aman dari fitnah atasnya, wa tajad shay'an minas suq, dan dia membutuhkan suatu dari pasar, fala ba'sa, nah, saya ingin mengatakan tidak mengapa, la alamu mani'an min hadza, aku tidak mengetahui larangan dari ini. Fasayyal alatun minal hadid. Mobil adalah ayat alat dari besi. Lasanu harrim 'alaiha hada. Kami tidak mengharamkan nama ini. Ini jawaban Syekh Ibnu Hadid. Kalau memang itu pergi yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhannya. Lakinnal ghaliba 'alan nisa annahunna dha'ifat, akan dari kebanyakan para wanita itu adalah lemah. Aqlin wa dinin, berupa akal ataupun agama. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min naqsati aqlin wa dinin azhabal lubir rajul al hazim min hidakun. Kalau tidak melihat perempuan-perempuan yang kurang akal dan agamanya, yang akan menghilangkan hati-hati laki-laki yang kuat daripada kalian. Dia laki-laki yang kuat pun dengan perempuan-perempuan bisa terkalahkan dengan perempuan yang kurang akal, kurang agamanya. Kurang akal bagaimana ini? Persaksian laki-laki satu, perempuan dua. Kurang agama bagaimana? Tamkus al-yam la tusalli, engkau tinggal beberapa hari, ya, perempuan tinggal beberapa hari tidak sholat, itu haid. Ini menjadi kurang agamanya. Kama yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma taraktu fitnatan ba'di ad-darru 'ala rijal min nisa, dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak tinggalkan fitnah setelahku yang paling memberikan madarat bagi kaum laki-laki daripada para wanita. Itu fitnah paling besar bagi kaum laki-laki adalah para wanita. Ya syahid, nah, kita lihat tadi di fatwa Syekh Mubil, la alamu mani'an min hadza fasayal alatun min al-hadid. Hakadha ikhwani, demikianlah wasyaraku fillah, jalan Allah, fal ghalib an nisa annahunna dha'ifat, kebanyakan wanita mereka adalah lemah. Wa nahnu rubbama nam yuhtan wa min thamma yakul subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, menjadikan sebagai fitnah, dari sanalah Allah menyatakan dalam kitabul karim, wa idha samal salatumuhunna mata'an fasaluhunna min wara' hijab. Jika kalian itu minta kepada perempuan-perempuan itu, maka hendaknya minta dari balik hijab. Ini sampai minta laki-laki yang minta kepada perempuan, bagaimana caranya? Di balik tabir. Dia langsung berhadapan. Zalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Demikian itu menjadikan hati-hati kalian itu suci dan juga hati-hati mereka, para wanita. Yaqulu Syekh Muhammad Al-Amin Al-Singkiri rahimallah, berkata Syekh Muhammad Al-Amin Al-Singkiti, semoga Allah merahmatinya, fi tafsirihi, dalam tafsirnya yaqul al-ayah wa in kanat fi siyakin sa'in nabi. Ayat ini walaupun nah sebenarnya diberlakukan bagi para istri-istri nabi, fa innaha amah, bahwa ini menjadi umum bidalil ta'lil karena ada illah situ. Wa dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Demikian itu menjadikan hati-hati kalian suci dan juga hati-hati mereka. Fal mar'atu al-afdhalaha tabqa fi buyutiha. Maka perempuan yang utama tinggal di rumahnya. Nabi SAW al-mar'ah aurah. Fa idza khajat istasrafa syaitan. Perempuan adalah aurat, kalau keluar maka syaitan istasrafa syaitan. Wa ma'ana istasrafaha syaitan annahu yaqul laha innaka la tamurrina bi hadin illa ajabatihi. Nah. Iftinuha. Artinya apa? Tidak ada seorang perempuan yang lewat melewati seseorang kecuali akan terkagum dengan dirimu kemudian terfitnah. Nah, walaupun mungkin perempuan tersebut biasa, mungkin wajahnya biasa, tapi demikianlah setan memperhiasi perempuan tersebut yang menjadikan setiap perempuan yang lewat di kalangan kaum laki-laki, kaum laki-laki akan terfitnah. Yang bagilah tatakillah subhanahu wa ta'ala wa antal zambaitaha wa dahl illa li amr daruri. Maka hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah dan untuk tinggal di rumahnya dan tidak keluar kecuali dalam perkara yang daruri. Kana yakun na'am ka yakun zawjuha ghaiban, seperti suaminya tidak ada. Aw masunan di penjara atau maridon atau sakit. Aw mata zawjuha, atau suaminya meninggal. Wa tahtad hajah min as-suq, dan butuh suatu dari pasar. Tastari wa takhruj wa takhruj sawa'an masat 'ala rijlaiha am raqibat fi as-sayyarah. Dan ia beli keluar baik berjalan dengan kedua kakinya atau mengendarai mobil. Nah, ini fatwa Syekh Ubay bin Halwadi. Amma takhud sayyarah ilal idarah. Adapun ia ambil mobil kemudian pergi ke kantor-kantor. Wa takhtalid birrijal wa nisa, kemudian bercampur baur laki perempuan. Wa tadhhab ilal mustasfa takhtalid birrijal wa nisa, atau pergi ke rumah sakit campur baur laki perempuan. Wa tadhhab ilal madrasah takhtalid bisyabab, atau pergi ke madrasah atau ke sekolah campur baur dengan para pemuda. Fahadhi fitnah, maka ini adalah fitnah. Yajib alaiha an tattaqiya Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib baginya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, misalnya nanti dari Ijabatus Sa'il pada halaman 323. Ya, karena ada isu bahwasanya Muhazim ini membolehkan perempuan-perempuan mengendarai sepeda, mengendarai mobil. Yang jelas ada fatwa dari para ulama tersebut. Dan dulu kita sebutkan juga di antaranya Aisyah mengendarai sendiri, mengendarai unta. Dan juga Hafsah, istri Nabi SAW, mengendarai unta. Lebih tinggi mana unta dengan sepeda motor? Hah? Kira-kira kalau sisi tersingkapnya, tersingkap mana antara sepeda dengan unta? Tersingkap mana kira-kira? Hah? Lebih tersingkap unta, lebih tinggi ya enggak? Kemudian sekarang ada sepeda motor yang mungkin kayaknya masih bisa di bawah. Tapi kalau unta, ini harus begini, apakah ada unta ininya lubang bawah begitu? Nah. Itulah khilaf. Tapi Syekh Ubay sendiri tidak menganjurkan kepada istri dan anaknya untuk mengendarai motor sendiri ataupun mobil sendiri. tidak menganjurkan. Tapi kalau sisi pengharaman, beliau tidak mengharamkan. Ada Nabi kalau mungkin ada akhwat, nah habis ke Mahat, setelah itu ke Magetan, tidak ada urusan, hanya sekedar jalan-jalan atau kepelawasan, nah sana kemari, jadi kan mungkin terfitnah. Kalau laki-laki demikian tidak selayaknya, maka bisa menjadi haram. Terkadang perempuan, masya Allah, ugal-ugalan, nyopirnya pembalap, nah, kendaraan king misalnya. Ya ini berbahaya. Kita menjaga enam adab sebagai perempuan. Dan juga ada di dalam halaman-halaman yang lain dari Ijabatus Sa'il yang mobil ini, karena jelas ada sisan para ulama seperti ulama Saudi, ada yang sebagian mereka tidak membolehkan karena apakah timbul fitnah. Sama juga kemarin sebutkan di fatwa Syekh Abi Amr, nah tidak membolehkan, bahkan saya sendiri juga tidak membolehkan perempuan. Nah terkala ditanya bagaimana perempuan yang mengendarai sepeda motor, saya terheran-heran bagaimana caranya, bagaimana perempuan mengendarai sepeda motor. Memang sepeda motor di awal-awal saya datang di Yaman itu masih jarang sekali sepeda motor itu, jarang. Kemudian di akhir sebelum kepulangan sekitar tahun 2006 sudah mulai masuk ke Dammat. Nah, mulai masuk Dammat sepeda motor. Sebelumnya tidak pernah kita lihat sepeda motor. Jadi Yaman itu termasuk koboi, negara koboi, ketinggalan dari sisi. Nah, kemajuan teknologi. Pagi hari banyak ummahat yang berbelanja di tukang belanja laki-laki pakai motor. Sementara ikhwan juga belanja, siapa yang harus ngalah? Ya sebenarnya repot juga, iya enggak? Karena orang awam itu yang belanja perempuan-perempuan. Rata-rata yang belanja perempuan laki-laki. Walaupun tukang etaknya itu laki-laki. Tapi rata-rata yang belanja itu banyak yang perempuan. Sehingga di sini sama-sama ada mantorotnya. Kalau yang kita yang belanja yang laki-laki, nah ini akan berjumpa dengan ummahat. Iya apa enggak? Begitu apa enggak? Kalau yang ummahat yang belanja, yang cuma laki-laki siapa pak eteknya? Nah, itulah mungkin belanja sekedarnya dan tidak mungkin banyak ngobrol. Nah, meski perlunya. Nah, wahakala. Bahkan lihat pun di Saudi, para penjualnya rata-rata laki-laki. Tapi pembelinya juga banyak yang perempuan, para pembelinya. Mereka rata-rata yang penjual itu kaum laki-laki. Ya siapa yang harus ngalah? Dilihat aja kondisinya. Kalau situ banyak ummahat ya laki-laki harus ngalah dulu. Atau tinggal tulisnya ini Pak Etek, ini belanjaan saya, tolong ambilkan, bisa juga. Alam resah. Ini besok hadisnya harus hafal semua. Nah, Muhammad Musanna, Gundar, Syu'bah, Qais bin Muslim, Thalib bin Shihab, Abu Musa. Sudah hafal belum? Ini mungkin satu menit hafal itu. Bagaimana para ummahat yang keluar pasar? Bukankah ini masuk dalam wa idza sa'atumuh nama tangan fasaluhu nam yara hijab? Itu tadi keadaan. Jadi keadaannya berbeda. Namun di Suri sendiri ada di tempat-tempat yang memang penjualan untuk perempuan. Nah, perempuan-perempuan. Bahkan juga ada polisi-polisi wanita. Nanti yang meriksa atau yang menangani adalah kalau perempuan-perempuan tersebut, para wanita. Memang seharusnya karena mungkin etiknya laki-laki, yang belanja juga laki-laki. Tapi muskilah nanti tergabung orang awam. Orang awam yang belanja para ummahatnya. Kita akan berjumpa nanti dengan para ummahat. Dan tidak hanya satu. Ada mungkin 10 perempuan. Nah, cuma etiknya cuma satu. Bagaimana jika yang dilukis sebagian wajah laki-laki, perempuan? Di sana ada hadis innama surah ar-ra's, bahwa gambar itu adalah kepala. Fa idza kutiat ar-ra's fala surata lah. Kalau sudah diputus kepalanya, tidak ada gambar di situ. Sekarang kasih pertanyaan. Namun di sini ada perselisihan para ulama, hadisnya sebagian mengatakan kuat, sebagian melemahkan. Innama surah ar-ra's, gambar itu adalah kepala. Yang jelas kalau sama-sama dipotong, jadi orang tinggal kepalanya, mati apa tidak mati? Mati juga. Kalau orang tidak ada kepalanya juga mati apa tidak mati? Sama mati. Innama surah ar-ra's. Dan sumber fitnah itu dari wajah. Begitu apa tidak begitu? Ini sumber fitnah utama. Makanya ketika nazar para wanita, perempuan yang hendak menikah, nazar itu yang dilihat cukup wajah dan telapak tangannya. Wajah itu bisa dikatakan ini perempuan cantik dan tidaknya. Tapi kalau tangan, jadi jemari ataupun telapak tangan ini bisa diketahui. Ini wanita perkasa atau wanita yang kurus. Nah, kalau seperti kita ini jelas kecil, berarti kurus. Lihat ini aja, ini cukup sudah mewakili. Nah, jadi jemari sudah mewakili. Kelihatan ini menutup semuanya atau dempet semua. Ini perempuan gemuk. Nah, sudah diketahui. Nah, ini sudah mewakili. Demikian pula tidak perlu diperagakan. Tidak perlu peragakan, tolong kamu berdiri. Kalau jari jemarinya itu panjang, biasanya perempuannya tinggi. Nah, begitu apa tidak begitu? Ini sudah mewakili. Jadi tidak perlu nanti, tolong praktekkan tinggi kamu seberapa meter. Nah, bagaimana cara masak? Apakah ada yang demikian? Nah, ada yang demikian. Ini pendapat jumhur ulama, nazar cukup wajah dan telapak tangan. Makanya Ustaz, kalau kami ingin menikah dengan perempuan tetangga, dulu waktu kecil biasa kita lihat. Apakah perlu nazar lagi? Perlu nazar lagi. Mungkin sudah berubah. Ketika masih kecil banyak keluar ingusnya. Ketika sudah mau di nazar, sudah kelihatan cantik, berubah. Bisa jadi begitu. Atau sebaliknya ketika kecil, masya Allah kelihatan cantik. Sudah mau menikah, sudah berubah wajahnya. Ini banyak. Makanya disuruh untuk nazar. Ada pertanyaan, apakah boleh mengulang nazar kembali? Mereka dengan nazar pertama itu, nah, sudah dilihat, itu dibolehkan dilihat. Ya, sampai nanti nador dua kali, tiga kali. Saya kemarin masih malu-malu, Ustaz. sok bergaya ya nak. Pertanyaan, apa hukum nyoblos pemilu? Sudah saya sebutkan bahwa pemilu itu banyak mudaratnya. Lama-kelamaan akan banyak agama baru. Dulu Konghucu tidak boleh di negara kita. Sekarang resmi. Karena apa? Pemilu. Dulu Lemkari atau LDI dilarang di negara kita ini. Perhatikan-perhatikan main-main. Sekarang karena gabung partai, jadi dibolehkan. Dulu Syiah, orang NU ataupun Muhammadiyah, orang Persis, semua mengharamkan Syiah. Dan sekarang gabung dengan sebagian partai, maka partai itu melindungi Syiah tersebut. Wahakada. Kemudian terjadi kesamaan antara suara orang Muslim dengan suara orang kafir. Dan Allah nyatakan, afanajal muslimina kal mujrimin. Maka kami jadikan sama antara orang Muslim dan orang durhaka. Malakum kaifa tahkumun. Bagaimana itu berhukum? Kau menjadikan orang kafir dan orang Muslim sama. Orang Muslim lebih berharga daripada jutaan orang kafir. Menjadikan suara laki-laki suara perempuan sama. Kalau misalnya ada laki-laki yang mengharamkan khamr, 6 perempuan membolehkan khamr, nanti menang yang bolehkan. Dan Allah menyatakan, walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sebagaimana perempuan. Mungkin perempuan kalau dipukul nangis. Nah, andalannya yang menangis, sesuatu sedikit nangis. Laki-laki, nah, masih bisa mempertahankan tidak nangis, awas nanti di jalan, ya pukul dari belakang ini. Jadi tidak berbeda keadaannya. Demikian pula persamaan antara nah, jadi suaranya para kiai, suaranya ulama, dengan suara orang yang tidak memiliki ilmu agama sama sekali. Kalian lihat orang yang masuk di perusahaan, yang lulusan SMA atau SMU dengan sarjana. Pertanyaan, Abdul Aziz, besar mana gajinya? Yang sarjana ya enggak? Di pabrik perusahaan aja dibedakan. Ini kalau pemilu enggak dibedakan bagaimana? Di pabrik aja dibedakan. Ini yang sarjana atau S2 gajinya lebih tinggi daripada lulusan SMP atau lulusan SD. Mungkin kalau yang sarjana, nah sebagai sekretaris, lulusan SD mungkin tukang sapu. Bukan begitu? Nah, iya. Berbeda keadaannya. Tapi dalam demokrasi sama saja. Menang suara jadi pimpinan. Yang saya sebutkan ada seorang pimpinan ketika sekretarisnya nulis Bapak 2, Ibu 2. Dibaca Bapak 2, Ibu 2. Seharusnya apa? Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bapak 2, Ibu 2. Tertawa semua, ya enggak? Cukup disingkat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini bapak 2, nah, ibu 2. Ini jangan dibaca bapak 2, ibu 2. Seharusnya bapak-bapak, ibu-ibu, nah begitu. Jangan-jangan tulis kepada, tulis kap, KPD, dibaca KPD. Karena bahaya. Nah, ini kepada cukup. Nah, KPD, nah, kepada. Jangan-jangan yang terhormat dibaca Yanti nanti, ya enggak? Yang terhormat YTH. Nah, jawab banyak lelucon. Demikian pula banyak orang stres. Enggak percaya berapa banyak habis nyalonkan enggak jadi. Saya itu stres, jadi orang gila. Jalan-jalan. Kemudian biasanya kalau sebelum menjabat mengeluarkan duit, maka pikirannya bagaimana? Bagaimana duitnya bisa kembali? Ini kalau misalnya dia sudah mengeluarkan 2 miliar, sementara gajinya hanya 3 juta. ini mungkin berapa tahun bisa kembali, 2 miliar. Coba kalau dibelikan kebun sawit di Sumatera sana, sudah berapa puluh hektar, ya enggak? Atau yang sudah jadi, kayak kemarin tawari 5 hektar sudah jadi, bahkan 200 juta, tiap bulan bisa keuntungan 5 juta, tinggal untung itu. Nah, kalau 2 miliar, itu berapa? Sementara jadi pimpinan, mungkin gajinya hanya 3 juta. Jadi kalau tidak korupsi, tidak kembali-kembali modalnya. Demikian pula nanti akan banyak terjadi kesyirikan. Sebelum nyalek, sebelum daftar ataupun nyalonkan jadi gubernur ataupun bupati atau lurah, datanya ke dukun. Nah, sebutkan kemarin. Atau datang ke kuburan. Kalah juga begitu, menang terima kasih kepada kuburan, terima kasih kepada dukun. Kalau dulu informasi dari mbah-mbah kita biasa, namanya belarak itu, tahu belarak, nah, daun kelapa itu terbang di atas. Nah, karena ilmu sihir digunakan, mungkin orang sudah dijaga rapat rumahnya, tiba-tiba ada tersebarnya beras kuning sama bunga-bunga. Ini adalah untuk mengalahkan musuhnya. Itu caranya. Banyak terjadi kecurangan-kecurangan. Samping itu juga akan banyak orang-orang bodoh jadi pimpinan-pimpinan. Jadi kalau begitu tidak usah sekolah aja. Ya, seharusnya cari duit dulu, nanti baru nyalek. Sebab buktinya banyak orang yang tidak punya pangkat yang tinggi, ternyata bisa menjadi pejabat. Orang-orang sudah lama sekolah di bawahnya. Kemudian nanti mungkin para kiai yang duduk di majelis permusyawaratan rakyat ataupun DPR, nanti ketika mereka kiai mengusulkan demikian, sementara yang lain mengusulkan menyelisihi pendapatnya kiai, akhirnya apa? Kiai ini tidak ada harganya di hadapan orang-orang yang pakai rok mini, orang-orang yang suka ngerokok, orang-orang tidak sholat. Kiai kalah suaranya. Nah, dalam majelis pemusyawaratan rakyat ataupun dalam DPR, ini kenyataan. Jadi suara kiai tidak lagi dihormati. Karena kiai sendiri yang menjadikan dirinya hina, bergabung dengan orang-orang yang tidak baik. Pesannya kiai kokoh, mempertahankan Islam. Ya, walaupun tidak ikut pemilu, enggak jadi DPR, enggak jadi MPR, kiai NU mengharamkan rokok total. Sudah. Selesai ya enggak? Walaupun orang DPR keluar-keluar rokok boleh, alam MPR boleh, kiai tetap dihormati. Bukan begitu? Iya, kenyataan. Walaupun enggak duduk di DPR ataupun MPR. Apa hukum menjual hasil layatan ini, beras hasil layatan kematian? Tidak mengapa dijual. Kemudian juga kalau ada wanita-wanita yang dalam kondisi terpaksa, ya usahakan tidak mengendarai kendaraan motor ataupun mobil. Masih ada yang ngantarkan, cukup kamu laki-laki, karena mantroknya sangat besar tadi. Ini perempuan kurang akal, kurang agama. Banyak kejadian tabrakan sebab karena perempuan pikirnya tidak jauh. Ini usahakan. Akan tapi kalau memang di situ tidak ada lagi kamu laki-laki, tidak ada mahram, bagaimana? Mau belanja, siapa mau belanja? Dan ini banyak, apalagi di akhir zaman nanti. Perbandingan laki-laki perempuan, laki-laki 1, perempuan 50. Dan nanti akan banyak perempuan-perempuan yang janda-janda tidak, atau yang perempuan-perempuan tidak laku nikah, tidak ada laki-laki, di rumah terus. Padahal punya kebutuhan mungkin beli sesuatu di pasar. Demikian sebenarnya fatwa mobil tadi. Tidak mengapa untuk keluar karena kebutuhan yang mendesak. Apakah boleh ketika kecil gurunya perempuan? Terhadap fatwa dari para ulama, usahakan dari kecil dihindari. Tapi bukan berarti situ haram mutlak, karena selama itu belum mayiz, nah tidak mengapa juga masuk ke perempuan-perempuan. Tapi sudah mumayiz, tidak masuk perempuan-perempuan. Dan kita sebutkan di sana para aimah gurunya juga perempuan. Urwah bin Zubair Az-Zuhri dan lain-lainnya juga banyak memiliki guru-guru yang perempuan. Apalagi kalau mengajar di balik satir dan tidak timbul fitnah, insya Allah tidak mengapa. Para sahabat dulu ketika Rasulullah meninggal datang ke Aisyah menanyakan sahabat Abu Musa al-Asari, Abu Hurairah dan lain-lainnya datang ke Aisyah. Taibul Hanasyah.